Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi ta'limin nahwi syarhun mujazun lil qawaidin nahwiyah, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali. Pada pertemuan yang terakhir, kita sudah masuk pembahasan tentang fi'il. Ketika itu, kita sudah menyampaikan tentang tanda-tanda fi'il. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan tentang pembagian fi'il. Al-Mu'allif menyebutkan, kita lihat di halaman 20, وَيَنْقَسِمُ الْفِعْلُ بِاِتِبَارِ تَمَامِ وَنُقْصَانِ إِلَى قِسْمَيْنِ. Fi'il dilihat dari sisi tam dan nuqsan, itu terbagi menjadi dua bagian. Awalan fi'lun tamun. Yang pertama adalah fi'il tam. Ya, fi'lun tamun, pada huruf mimnya yang lebih tepat, ada tasydidnya insyaAllah. Itu namanya fi'il tam. Huwa alladhi yaktafi bimarfu'ihi, yaitu fi'il yang sempurna atau dianggap cukup dengan disebutkan isim yang dirofaknya atau marfu'nya. Dalam hal ini adalah fa'ilnya. Jadi fi'il tam adalah fi'il yang dia cukup dengan disebutkan fa'ilnya. Fayatimul ma'na duna hajatin ilal mansubi. Yang menjadikan maknanya itu sempurna, atau fayatimul ma'na, maknanya menjadi sempurna, duna hajatin ilal mansubi, tanpa ada keperluan atau tanpa membutuhkan untuk menyebutkan isim yang dinasobkan. Simpelnya, fi'il tam itu fi'il yang di situ membutuhkan fa'il. Fi'il yang cukup ketika disebutkan sesuatu yang rofa' saja. Dalam hal ini adalah fa'il. Tanpa harus disebutkan mana mansubnya. Nahwu contoh, fahimtu. Saya telah faham. Ini adalah fi'il tam. Ya, karena tak di sini dia fa'ilnya. Qara'a Muhammadun. Muhammad telah membaca. Ini juga fi'il tam. Ya, adapun misalnya qara'a Muhammadun al-kitaba, ya, al-kitaba ini sebagai maf'ulun bih, maka maf'ul bih yang ada pada kalimat ini adalah bukan al-mansub yang disebutkan di pengertian fi'il tam. Karena nanti yang dimaksud mansubnya itu adalah sebuah fi'il yang di situ harus ada marfu'nya, harus ada mansubnya. Dan ini yang dimaksud bukan fa'il dan maf'ul bih. Ketika sebuah fi'il, ya dia adalah fi'il baik yang membutuhkan objek ataupun tidak membutuhkan objek. Ketika di situ ada fa'ilnya, maka namanya fi'il tam. Kemudian contoh yang berikutnya, namat tiflu, anak kecil itu, atau anak laki-laki kecil itu telah tidur. Maka nama adalah fi'il tam. Fahima fi'il tam, qara'a fi'il tam, dan nama juga fi'il tam. Kita bandingkan dengan yang kedua adalah fi'il nakis. Tsanian fi'lun nakisun, yang kedua adalah fi'il nakis. Huwa alladhi la yaktafi bi marfu'ihi bal yahtaju ila ismin mansubin ba'da marfu'ihi li yutimma bihi al-kalama wa yahtassu bi dukhuli 'ala al-mubtada'i wal khabari mithlu kana wa akhwatiha wa kada wa akhwatiha. Yang kedua adalah namanya fi'il naqis. Fi'il naqis adalah fi'il yang tidak cukup hanya disebutkan marfu'nya saja, bahkan dia membutuhkan untuk disebutkan mansubnya juga setelah disebutkan marfu'nya. Apa tujuannya? Untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Artinya, Ketika ada fi'il naqis dan baru disebutkan marfu'nya, maka kalimat itu belum sempurna. Dia akan sempurna apabila sudah disebutkan mansubnya. Wa yakhtasu bidukhuli 'alal mubtada'i wal khabari. Dan fi'il naqis ini khusus fi'il-fi'il yang masuk kepada mubtada dan khabar. Artinya ada jumlah ismiyah, ada mubtada dan khabar. Kemudian kemasukan satu fi'il naqis, maka mubtadanya berubah nama menjadi isimnya fi'il tersebut, dan khabarnya berubah nama menjadi khabarnya fi'il tersebut. Mislu kana wa akhwatiha wa kada wa akhwatiha. Contohnya, kana dan saudara-saudaranya, demikian juga kada dan saudara-saudaranya. Ya, misalnya, sangat sering kita jumpai di dalam ayat, ya, misalnya Allah Ta'ala menyebutkan, wa kana Allahu azizan hakima. Ya, di sini, lafaz jalalah Allahu, dia adalah isimnya kana. Kemudian, azizan adalah khobarnya kana. Sehingga ada istilah isimnya dan ada istilah khobarnya. Ya, atau kalimat biasa, misalnya ada sebuah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, al-masjidu jamilun. Al-masjidu jamilun, mubtada dan khobar. Kemudian kemasukan kana menjadi kanal masjidu jamilan. Ya, adalah masjid itu indah. Al-masjidu namanya isimnya kana, dia marfu'nya, dan jamilan adalah khobarnya kana, dia mansubnya. Dan tidak mungkin hanya disebutkan marfu'nya saja, kanal masjidu, ini tidak mungkin. Karena tidak sempurna. Dia butuh kepada mansubnya. Inilah fi'il naqis. Ya, fi'il yang kurang dalam arti dia butuh disebutkan mansubnya, bukan hanya disebutkan marfu'nya. Dia butuh disebutkan isimnya dari fi'il tersebut dan khobarnya dari fi'il tersebut. Ya, jadi perbedaannya yang tam di sana adanya adalah fa'ilnya dari fi'il tersebut. Kalau yang naqis adanya di sana isimnya dan khobarnya dari fi'il tersebut. Bahkan kana wa akhwatiha atau kana wa akhwatuha, di sana ada yang naqis, ada yang tam. Maka cara membedakannya itu seperti tadi. Kalau di situ ada isimnya, ada khobarnya, ya ciri khasnya isimnya itu di rofa, khobarnya itu di nasob, ya seperti itu. Ya, nanti akan lebih rinci lagi di pembahasan tentang kana wa akhwatiha. Di sini sebagai perkenalan saja tentang fi'il tam dan fi'il naqis. Ya, cirinya adalah seperti tadi, ketika kana wa akhwatiha ada kana, ada amsa, ada asbaha, ada dhalla, ada amsa, ada bata, dan juga ada yang lainnya, ada yang diawali dengan nafi, ma manfaqa, ma bariha, dan sebagainya. Ya, ketika setelahnya ada marfu'nya, setelahnya ada mansubnya, yang mana marfu'nya merupakan isimnya, mansubnya merupakan khobarnya, maka itu adalah fi'il yang naqis. Tapi ketika kana wa akhwatuha, kemudian di sana tidak ada mansubnya, cuma terlihat marfu'nya saja, dan itu sebagai fa'ilnya, maka itu adalah tam. Ya, jadi ada juga di sana kana dan saudara-saudaranya ada yang naqis dan ada yang tam. Cara membedakannya adalah seperti tadi, yaitu dilihat kalau setelahnya ada isimnya, ada khobarnya, berarti naqis. Kalau setelahnya cuma fa'ilnya, berarti tam. Kemudian di sini kita berikan latihan. Latihannya adalah carilah fi'il yang ada pada kalimat di bawah ini. Lalu sebutkan termasuk fi'il tam atau naqis. Ya, jadi tugasnya cari fi'ilnya, kemudian sebutkan ini fi'il tam atau ini fi'il naqis, seperti itu. Ya, di sini kita berikan 10 kalimat, sebagiannya dari ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu qara'a Ibrahimu kitabal mughni. Ya, di sini ada fi'il qara'a, dia termasuk tam atau naqis gitu ya. Kemudian kana Abu Maryama tajiran kabiran. Nah, di sini ada kana yang semacam ini termasuk yang tam atau naqis. Kemudian laisa talibu kaslana. Ya, laisa ini termasuk akhwatnya kana. Laisa di sini tam atau nakis ya. Kemudian yang keempat, idza qada amran. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakunu. Nah, di sini ada beberapa fiil, ada qada, ada yaqulu, ada kun, ada yakunu. Ya, di situ sebutkan tam atau nakis. Yang kelima, bata rojulu. Nah, ini ada bata. Ya, bata ini sebenarnya temannya kana, tapi pada kalimat ini termasuk tam atau nakis. Kemudian yang keenam, amsa tajiru ghaniyan. Ya, di sini ada amsa. Amsa juga temannya kana. Dilihat ini yang termasuk tam atau nakis. Yang melihat ciri-ciri yang tadi. Kemudian yang ke tujuh, ihtasala sobiyu. Ya, ihtasala ini termasuk tam atau nakis. Kemudian yang kedelapan, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya, di sini ada fi'il tumsuna, ada fi'il tusbihuna. Yang mana dari amsa yumsi asbaha yusbihu ini termasuk akhwatnya kana. Akan tapi pada kalimat ini atau pada ayat ini termasuk yang tam atau nakis. Kemudian ma syaa'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ada fi'il syaa'a, ada fi'il kana, ada fi'il yasha', ada fi'il yakun. Ini termasuk tam atau nakis. Kemudian yang terakhir, kaifa asbahta. Ya, kaifa asbahta. Ya, asbahta pada fi'il asbaha di sini termasuk tam atau nakis. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membahas masih pembagian fi'il tentang fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Ya, karena fi'il itu ada yang muta'addi dan ada yang lazim. Akan tapi pada kesempatan kali ini kita mempelajari tentang apa? Fi'il yang tam dan fi'il yang nakis. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.